mengejar surgamu, menggapai fitrahku. Dengan syahadatmu aku senang di dunia, hanya kepadamu aku selalu percaya. Mengejar surgamu, menggapai fitrahku. Lapar dahaga dan segala nafsuku, ikhlaskan semua ibadahku untukmu. Selamat menikmati.